trouble. This love of Aniga, cinta membantu remaja. Hey, hey, hey, hey, tirai pemirsa, penuh menintang jalan, cinta abadi. Hey, hey, hey, hey, semakin deras, meledak itu cinta, mahligai putih, suci berseri. Meledak pintu cinta, mahligai putih, suci berseri.